تفضل يا شيخ. نعم. Para pendengar yang Allah muliakan, Syekh memulai muhadharahnya dengan khutbatul hajah yang mana beliau berkata, segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Setelah itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Beliau berkata, wahai saudara-saudaraku, para pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, sekarang kita akan bersama dengan kisah salah satu nabi, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Beliau adalah rasul yang pertama yang mengajak manusia atau mendakwahi manusia kepada tauhid. Setelah makhluk tinggal selama 10 abad lamanya, asyrat kurun, dan sekitar 1000 tahun. Selama itu mereka adalah umat yang satu, di atas petunjuk dan di atas hidayah, di atas tauhid. Maka ketika syaitan memasukkan kerusakan di tengah-tengah mereka, mengajak mereka kepada kesyirikan, maka menyebarlah kesyirikan di tengah-tengah mereka. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Nuh, mengajak manusia kepada dinul fitrah, agama fitrah, dan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhal ya syekhana. Tafadhal ya. Nah. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, beliau berkata bahwa sesungguhnya mereka adalah anak-anak Adam alaihi salam, yaitu Wad, Suwa, Yagus dan Ya'uq serta Nasr, yang adalah orang-orang yang soleh. Dan mereka awalnya adalah orang soleh, dan mereka meninggal, kemudian mereka meninggal, dan tentunya manusia mencintai mereka karena kesolehan mereka. Kemudian datanglah syaitan kepada mereka, kepada manusia di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian syaitan mulai mengganggu dan memberikan waswas kepada mereka agar dibuatlah gambar-gambar dan patung-patung dalam rangka mengenang mereka. Juga dalam rangka mengambil suri tauladan dari mereka tentang kesolehan mereka. Dan ini adalah awal daripada keburukan. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan mereka. Yang mana Allah taala berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaguts wa ya'uq wa nasra." Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan janganlah pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', dan juga Yagus, Ya'uq dan Nasr." Ini adalah nama-nama dari orang-orang yang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh ketika mereka meninggal, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa ini yang disebut dalam ayat tadi adalah nama dari orang-orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh ketika mereka meninggal. Kemudian syaitan memberikan waswas kepada kaumnya agar membuat patung-patung dan gambar-gambar, kemudian dinamai dengan nama-nama mereka. Dan pertama kali belum disembah, karena dalam rangka untuk memberikan semangat pada diri mereka awalnya. Kemudian berjalanlah waktu panjang ketika generasi ini meninggal dan ilmu dicabut. Kemudian datang generasi berikutnya dan mereka menyangka bahwa ini adalah sesembahan mereka. Maka disembahlah mereka. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya sesungguhnya mereka syaitan memberikan waswas kepada mereka dengan menyuruh mereka memberikan atau membuat gambar-gambar dan patung-patung dalam rangka mengambil uswah, suri tauladan, ya, dari mereka agar rajin seperti rajinnya mereka dalam beribadah, ya. Dan syaitan masuk dari pintu ini. Syaitan masuk dari pintu ini. Kemudian mereka beriktikaf di sekitar kubur mereka, kubur orang-orang soleh ini. Syaitan memberikan was-was dan pertamanya tidak disembah. Kemudian setelah generasi berikutnya, maka mereka menyembah patung-patung tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kesyirikan ini adalah sebab yang sangat mendasar dari diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dan beliau adalah awal rasul dan awal ulil azm, dan beliau senantiasa mendakwahi kaumnya dengan segala kekuatannya. Kadang-kadang beliau mendakwahnya dengan jihad, dengan terang-terangan, kadang-kadang juga dengan sembunyi-sembunyi, kadang-kadang di malam, dan kadang-kadang berdakwah kepada mereka di siang hari. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Nuh. Nuh berkata, "Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara." Nuh berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara." Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan Nuh berkata, "Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat." Kemudian Nuh berkata, "Summa inni da'autuhum jihara." Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. "Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." Para pendengar yang Allah muliakan, inilah Nuh alaihissalatu wassalam. Beliau berada di atas muka bumi ini selama 1000 tahun kurang 50, atau tepatnya 950 tahun. Berdakwah untuk mengajak manusia kepada tauhidullah. Yang mana Nuh berkata, ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Allah. Dan Nuh alaihissalatu wassalam memberi targhib kepada mereka, memberi anjuran dan dorongan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Nuh memulainya dengan memerintahkan mereka agar mengikhlaskan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dijawab oleh kaumnya, mereka, kaumnya yang membangkang itu menjawab seruan Nabi Nuh dengan berkata, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Wahai Nuh, kami ini melihat engkau dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka pun berkata, ma naraka tabi'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'y. Tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikuti anda adalah melainkan orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, ya, orang-orang yang bodoh di antara kita. Ini kata kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan juga mereka berkata, wahai Nuh, engkau tidak memiliki keutamaan di atas kita. Bahkan kami mengira engkau adalah termasuk, kalian adalah orang-orang yang dusta. Inilah apa yang diterima oleh Nuh dari kaumnya. Dan ini seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang pertama kali menerima dakwahnya para nabi adalah fuqara, adalah orang-orang yang miskin. Mereka segera menerima dakwahnya para nabi dan mereka adalah pengikut para nabi. Adapun para pembesar, orang-orang kaya, yata'akhirun, mereka terlambat dalam menerima dakwah para nabi. Kemudian Nuh menjelaskan kepada mereka dan membantah kepada mereka bahwasanya Nuh tidak dalam kesesatan, bahwasanya beliau adalah rasul yang terpercaya dan bahwasanya beliau di atas bayyinah, keterangan yang jelas dari Rabb-nya, dan bahwasanya beliau di atas manhaj yang jelas, di atas jalan yang lurus, dan bahwasanya kaum mukminin tidak boleh diusir dan harus dimuliakan. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwasanya aku tidak berkata kepada kalian bahwa Nabi berkata, ya, dan ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wala aqulu lakum indi khazainullah, bahwasanya aku tidak berkata kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah, dan aku tidak berkata wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak, dan aku tidak berkata bahwasanya aku ini mengetahui hal yang ghaib, dan aku pun tidak berkata bahwasanya aku adalah malaikat, ya. Dan dari sini para pendengar yang Allah muliakan, tadi kita tahu bagaimana para pengikut nabi, para nabi adalah dari kalangan fuqara dan mereka orang-orang yang bersegera dan mereka harus dihormati dan tidak diusir. Naam ya Syekhana. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, bahwa seperti yang dikatakan bahwa dakwahnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah 950 tahun. Sebagaimana yang saya katakan, dakwah dalam keadaan jihar, terang-terangan, baik itu malam atau siang, dan dakwah dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dengan kelembutan, tetapi tidaklah menambah mereka, melainkan mereka lari. Dan bapak-bapak mereka mewasiati anak-anak mereka untuk tidak taat kepada Nabi Nuh. Dan ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasalam melihat hal tersebut, Nabi Nuh mengadukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar, wa makaru makran kubara. Wa qalu, dan mereka berkata, la tazarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, ilah-ilah kalian, sesembahan-sesembahan kalian. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaguth wa ya'uq wa nasra. Dan janganlah sekali-kali kalian tinggalkan wad, juga janganlah sekali-kali tinggalkan suwa, yaguth, ya'uq dan nasr." Ini adalah perkataan dan keluhan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tidak memberikan manfaat kepada mereka. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan ini. Setiap datang generasi, maka generasi berikutnya adalah lebih buruk, lebih khabith dari generasi yang sebelumnya. Oleh karena itu, Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah firmankan dalam surat Nuh, "Wa qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Nuh berkata, "Wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Innaka intadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara." Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Maka Allah menjawab doanya Nabi Nuh. Setelah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, telah memberitahu kepada Nabi Nuh bahwa tidak ada yang beriman kepada engkau kecuali setelah sedikit. Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dengan demikian, dengan hal tersebut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Dan ini merupakan mukjizat. Dan ini merupakan perahu atau safinah yang pertama kali yang bisa berjalan di atas air. Perahu yang pertama kali yang berjalan di atas air. Dan tentunya hal ini dibuat atas perhatian Allah Subhanahu wa taala, atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan ilham yang Allah berikan kepadanya bagaimana caranya membuat perahu tersebut. Dan Nuh alaihi salatu wasalam adalah memiliki keutamaan dalam hal tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliaulah yang pertama kali membuat perahu tersebut. Di mana dalam hal tersebut ada sekali banyak sekali manfaat dari sisi agama dan sisi dunia, yang tentunya hanya Allah lah yang mengetahui hal tersebut. Kemudian Allah mewahyukan bahwa orang-orang kafir itu semuanya akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh dilarang untuk memberikan syafaat ya kepada mereka. Yang mana Allah katakan, "Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Janganlah engkau mengajak bicara ke tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan semuanya. Kemudian para pendengar Allah menyaksikan, beliau berkata, hafizullah ta'ala berkata, akan tetapi kaum Nabi Nuh setiap kali melewati beliau, setiap kali melewati beliau membuat perahu ini, ketika membuat perahu, mereka mengejek-ejek dan mereka memperolok Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dan mereka berkata, "Ainal ma', di mana air?" Ya. Bagaimana perahu ini bisa berjalan di daratan, tidak di atas air? Dan Nuh pun menjawab olok-olok mereka, menjawab cemoohan mereka, "Apabila kalian mengolok-olok kami, niscaya kami akan mengolok-olok kalian setelah ini sebagaimana kalian mengolok-olok kami." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Nabi Nuh untuk menaiki perahu tersebut juga memerintahkan kaum mukminin juga untuk memerintahkan untuk membawa dua pasang dari jenis-jenis hewan yang laki dan yang wanita, yang jantan dan yang betina, juga membawa perbekalan dan makanan-makanan mereka. Dan dihabarkan bahwa tanur ini adalah sebagaimana perkataan mufassirin ahlu tafsir, mereka berkata adalah wajhul ardh, ya, adalah sisi bumi yang atas, ya, yang airnya ini akan keluar dari situ, dari seluruh penjuru bumi, dari bahkan dari tempat-tempat pembuatan roti, dari peraduan api, itu keluar air dari situ. Air keluar dari tempat dari bumi semuanya, dari langit, ya, air tumpah, Allah curahkan air dari langit. Kemudian juga dari bumi keluarlah air, dan air terus keluar sampai air melewati, menenggelamkan gunung-gunung. Dan para pendengar Allah, ya kan, beliau tadi menyebutkan tentang hikmah dari perintahnya beliau kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk membawa dua pasang dari binatang yang jantan dan yang betina. Hikmahnya adalah agar binatang-binatang ini tetap ada. Ini dalam rangka kemaslahatan manusia. Kemudian ada pun kisah tentang hilangnya atau punahnya sebagian hewan-hewan yang besar, seperti beliau tadi katakan dinosaurus, bahwa hal itu tidaklah diragukan, ya, tidak syak bahwa hewan-hewan tersebut mungkin ada sebelum tarikh ini, kata beliau, sebelum sejarah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk merubah hewan-hewan tersebut menjadi bentuk yang kecil atau menggantinya dengan seperti buaya dan hewan-hewan sejenisnya, karena Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Karena dari zaman dulu pun, atau beliau tadi menjelaskan bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang besar, yaitu dalam dikatakan 60 hasta, yang mana apabila salah satu di antara kita itu berada di kakinya, di sendalnya, seakan-akan berdiri di atas, seakan-akan semut berada di bawah gunung. Allah, na'am. Tafadhal ya syekhana. Barakallahu fi. Tafadhal. Nah, kemudian para pendengar yang Allah muliakan, beliau hafizullah ta'ala berkata, maka ketika Nuh alaihissalatu wassalam menaikkan, memasukkan seluruh apa yang Allah perintahkan agar masuk ke perahu untuk mengendari perahu tersebut, Nuh diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal tersebut dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berkata, naiklah kamu sekalian ke dalam perahu dengan menyebut bismillahi majreha wa mursaha. Naiklah kalian semuanya ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan di waktu berlabuh. Karena berlayar dan berlabuh itu semuanya membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan membutuhkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diperintahkan untuk mengucapkan bismillahi majriha wa mursaha. Kemudian di sana, setelah air begitu, air bah, ya, begitu dahsyatnya menenggelamkan bumi, yang air itu datang dari langit dan keluar dari bumi, yang menenggelamkan gunung sampai menenggelamkan gunung-gunung, ru'usul jibal, sampai menenggelamkan gunung-gunung, sampai gunung-gunung yang tinggi, puncak gunung-gunung tinggi pun ya tertutupi. Dan juga saat itu terlihat bahwa ombak seperti gunung ya, yang ombak itu menerjang arah kiri dan arah kanan. Ketika itu Nuh melihat ibnahu, melihat anaknya, dan memanggil-manggil anaknya. Dan anaknya waktu itu dalam keadaan kafir. Dia tidak bersama bapaknya, yaitu bersama Nabi Nuh, atau tidak bersama dengan kawan-kawannya dari kalangan kaum mukminin yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan atas dasar atifa ubuwah, rasa sayang kebapaan kepada anaknya, Nuh berkata kepada anaknya, "Ya bunayyar kab ma'ana, ya bunayyar kab ma'ana, wala takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah bersama kami. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau menjadi orang janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Tetapi karena hatinya telah diliputi dengan kesombongan dan kekafiran, dan anaknya Nabi Nuh ini menyangka bahwa dia sanggup berlindung dari air bah ini, bahwasanya dia memiliki perlindungan ya, dan bisa selamat dari air bah ini. Ketika mendengar Nabi Nuh mengajak untuk naik kepada perahu, dia berkata, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Dia menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Kemudian tentunya Allah dan menjawab, Nuh menjawab. Dia berkata, "Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim." Sesungguhnya pada hari ini tidak ada yang bisa melindungi dari perkara Allah, dari azab Allah, kecuali siapa yang Allah beri rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya telah menghabarkan Nabi Nuh akan hal itu, bahwa semua penduduk bumi yang durhaka kepada Nabi Nuh akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anaknya ini menyangka bahwasanya dia sanggup keluar dari air bah tersebut, dan dia tidak menyangka bahwa air tersebut akan menenggelamkannya. Yang mana Nuh, Allah berfirman tadi, "La 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim." Bahwasanya tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah pada hari ini kecuali siapa yang Allah rahmati. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang bersama Nabi Nuh. Orang yang bersama Nabi Nuh berarti dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berlindung mencari perlindungan kepada gunung-gunung, berarti dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan, kemudian dikatakan, "Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin." Kemudian gelombang menjadi penghalang antara keduanya, antara Nabi Nuh dan anaknya. "Fakana minal mughraqin," dan anaknya ini termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan Nabi Nuh melihat dengan matanya sendiri bagaimana anaknya ditenggelamkan. Dan dalam peristiwa diselamatkannya Nuh alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tanda akan kebenaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan ini merupakan tanda bahwa orang-orang yang mendurhakainya berada dalam kesesatan yang nyata. Dan ini merupakan dalil bahwa selamatnya kaum mukminin di dunia, ini merupakan dalil bahwa orang-orang yang beriman itu selamat di dunia, dan sebaliknya bahwa orang-orang kafir akan dibinasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit, memerintahkan langit agar berhenti dari hujan, dan juga memerintahkan bumi untuk berhenti dari mengeluarkan air. Allah berkata, ya ard ibla'i ma'ak wa ya sama'ak li'i wa ghidhal ma', ya wahai bumi, lanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Wa ghidhal ma', wa ghidhal ma' artinya, dan disurutkanlah air. Air kemudian menyurut sedikit demi sedikit. Wa ghidhal ma'. Kemudian wa qudiya al-amr wastawat 'alal judi. Dan perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas judi, di atas bukit, ya. Kemudian judi adalah bukit yang atau gunung yang tinggi yang tadi disebutkan di daerah Irak, ya. Kemudian dikatakan bahwa binasalah orang-orang yang zalim. Jadi ini para ulama berkata bahwa dari ayat ini menunjukkan bahwa ini merupakan dalil bahwa semuanya bumi ditenggelamkan. Nah, baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian itu, Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bersedih dan sangat sedih, dan beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq." Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Allah menjawab doa Nabi Nuh dengan berkata, innahu laysa min ahlik, sesungguhnya dia anakmu bukan termasuk keluargamu. Karena anak apabila berbeda dari sisi agama walaupun dari sisi nasab adalah keturunannya, maka dia bukan termasuk keturunannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya bahwa yang dilakukan oleh anakmu adalah perbuatan yang tidak baik. Dalam qiraah yang lain, innahu amila ghairu salih, sesungguhnya dia beramal dengan amalan yang tidak benar. Dan anakmu bukan termasuk orang-orang yang dijanjikan untuk selamat. Karena tidak ada di sana dosa yang paling besar, yang paling buruk dari kesyirikan. Dan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Allah berkata, "Sebab itu janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Dan ini merupakan itab, ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yang kata ulama bahwa Allah tidak menegur kepada siapapun nabi sebelum dia dan setelahnya dengan teguran seperti ini. Karena beliau Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ingin meminta syafaat untuk anaknya yang kafir, tetapi Allah tidak menerima syafaatnya. Dan Nabi Nuh meminta ampunan dan beriktizar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nuh alaihissalatu wassalam, dan Allah berfirman, ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin, dari orang-orang yang bersamamu, dan Ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Inilah yang bisa saya terjemahkan dari apa yang tadi Syekh sebutkan sebelum terputus. Dan kita akan melakukan tanya jawab dengan Fadilatul Syekh Hafizullah Ta'ala. Naam ya Fadilatul Syekh, al-an soal wal jawab. Tafadhal. Naam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan antum yang sudah masuk melalui pesan singkat dan telepon, dan kita angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Dari beberapa pertanyaan yang sama kami jadikan satu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilatul syekh, disebutkan tadi bahwasanya Nabi Allah Nuh alaihi salam dan beberapa kaum mukminin yang bersama beliau naik ke dalam perahu, juga disebutkan adanya beberapa hewan yang berpasang-pasangan. Apakah ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu seluruhnya tenggelam, dan apakah air bah yang turun itu menenggelamkan seluruh permukaan bumi sehingga tidak ada satu makhluk pun yang tersisa? Jazakallah khair. Yaqulu as-sa'il ya fadilatul syekh أن أنكم قلتم بأن الذين ركبوا السفينة من النبي نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين وذكر كذلك من كل زوجين اثنين من الحيوانات هل هذا دليل على أن كل المخلوقات حين ذاك يعني أغرقوا؟ نعم. Para pendengar yang Allah muliakan, Syekh tadi berkata betul kata beliau, itu adalah pendapat dari kebanyakan para ulama. Ya, dan perlu diketahui kata beliau bahwa bumi saat itu tidak dihuni semuanya oleh makhluk. Tentunya ada tempat-tempat yang tidak terhuni. Dan Nuh adalah Rasul, ya. Dan Rasul yang pertama yang di mana beliau hidup dengan kaumnya yang merupakan keturunan, semuanya merupakan keturunan Adam. Dan saat itu manusia belum banyak seperti banyaknya sekarang ini dan menyebar manusia, ya, seperti saat ini atau zaman ini begitu banyaknya dan tersebarnya manusia di mana-mana. Dan bahwasanya beliau tadi berkata bahwa mereka itu di atas kekafiran yang setelah mereka itu sebelumnya mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan sedikit dari orang-orang yang beriman bersamanya, dan Allah menenggelamkan orang-orang kafir dan itu lebih banyak saat itu dan banyak sekali jumlahnya, ya. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat safinah, membuat perahu, ya, membuat perahu dan memerintahkan untuk memasukkan ke perahu tersebut dua pasangan, baik yang jantan dan yang betina dari hewan-hewan dan dari makhluk-makhluk, dengan maksud untuk baqa' jins hadhihi al-hayawanat, untuk tetapnya, ya, supaya tidak punah, ya, jenis dari hewan-hewan tersebut, ya. Dan hewan tersebut yang masuk dalam perahu itu adalah dari jantan dan betina, ya. Kemudian mereka itu selamat, kemudian mereka takatsaru, berkembang biak. Dan tentunya hal tersebut tidak menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja menciptakan makhluk yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala atas mampu atas segala sesuatu dan tidak ada yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala baik di langit ataupun di bumi. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan di bawah air itu ikan, ya. Ikan yang sebelumnya jenis ikan ini tidak ada dan Allah ciptakan, ya. Kemudian berbagai macam Allah ciptakan juga tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya tidak ada. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk al-akhdh bil asbab, untuk berusaha, ya, mengambil sebab-sebab untuk tidak punahnya hewan-hewan tersebut, ya. Dan apa yang Allah inginkan dari punahnya sebagian hewan tadi yang disebut oleh Syekh adalah seperti dinosaurus ya, jadi inqirad, mereka yang qarib itu adalah tentunya kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ada hewan-hewan yang lainnya seperti beliau sebutkan tadi adalah buaya ya, dan sebagian hewan-hewan, dan beliau sebutkan juga pernah di Indonesia beliau tahu ada binatang ya seperti komodo. Ini adalah surah musaghara, artinya bentuk yang kecilnya dari dinosaurus. Ini yang beliau jawab ya, bahwasanya tidak memungkinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala atas mampu untuk melakukan segala sesuatu, dan tidak ada yang sanggup melemahkan Allah Subhanahu wa taala di langit ataupun yang di bumi. Nah, baik, jazakallahu khair Ustaz, dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang ingin bertanya secara langsung bersama Syekh Muhammad Ibn Musa dalam kajian malam ini. Silakan di 021 823 6543. Tafadhol. Baik, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Jazakallahu khair. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Abu Anas di Senen, Jakarta. Silakan. Barakallahu fiik, Syekh. Berkaitan dengan doa Nabi Nuh tadi sebelum naik tahu, berkata bismillah, dan dikaitkan dengan surat An-Naml ayat 30 tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, in a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu yang saya tanyakan adalah apakah perbedaan pemakaian kata doa bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim? Apakah doa bismillahirrahmanirrahim itu hanya untuk dipakai untuk menulis surat, membaca Quran, dan untuk sebelum ceramah? Jika kita ingin melaksanakan suatu perbuatan sifatnya mubah, seperti nyetel di roja, seperti kita ingin menyalakan kompor dan lain-lain, apakah kita sebaiknya mengucapkan kata bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Okay. Itu yang pertama. Boleh yang kedua? Cukup-cukup ya Pak ya, kita berikan kesempatan bagi Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Ya, silakan. Nah, ya fadlatu syekh, yaqulu sa'il fima yata'alak bi du'ai Nuh alaihi salatu wassalam fima akhbarallahu jalla wa'ala fi kitabihi fi du'aihi bismillahi majriha wa mursaha ما ذكر في سورة النمل في آية 30 في قول الله تعالى حينما أرسل سليمان إلى بلقيس وذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال ما الفرق بين استعمال هذا الدعاء وذاك، يعني في قضية الاستعمال في الفرق بينهما، هل ما هل يجوز لنا أن نقول مثلا في ماذا في عمل بعض الأشياء قبل عملنا بعض الأشياء، ماذا نقول بسم الله فقط أم نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لم أسمع السؤال. طيب يقول السائل فيما يتعلق بدعاء نوح، يعني في قول الله تعالى بسم الله مجريها ومرساها، وهناك قول الله تعالى في سورة النمل حين أرسل سليمان الرسالة إلى بلقيس ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ما الفرق بين استعمال هذين الدعائين أو هل اللفظين يعني؟ طيب nah, beliau Fadilatul Syekh menjawab bahwa doa Nabi Nuh bismillahi majriha wa mursaha ini sesuai dengan keadaan ya, di mana keadaannya beliau berlayar ya, dengan nama Allah kami berlayar dan dengan nama Allah kami berlabuh. dan apa yang ditulis oleh Sulaiman dengan Nabi Sulaiman bismillahirrahmanirrahim dalam mengutus dalam mengirim surat ke Ratu Bilqis juga sesuai, karena ini awal dari menulis risalah, kata beliau, yang mana Allah berfirman innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, karena dilihat dari kedudukannya. Dan ketika beliau berkata, menjelaskan tadi tentang apakah menyempurnakan bismillah atau tidak, beliau berkata, sebelum wudu kita ucapkan bismillah, sebelum makan kita mengucapkan bismillah, ya. Adapun kita menulis surat, menulis risalah, kita sempurnakan dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita ada ikmal di situ, menyempurnakan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Adapun wudu dan tadi makan, ya, kita mengucapkan bismillah. Makan, sebelum kita makan kita mengucapkan bismillah. Ini kata beliau, dan ini merupakan faedah yang besar sekali yang beliau sampaikan di malam ini. Naam ya Syekhona. Soal akhir. Nah, kita ada pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, tadi dijelaskan kisah tentang berpisahnya seorang ayah dengan putranya, yaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam dengan putranya. Yang menjadi pertanyaan, berikanlah kepada kami nasihat dan tausiah apa yang dilakukan sebaiknya oleh orang tua agar orang-orang yang dekat dengannya dari istri dan anaknya atau yang memiliki kekerabatan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai seperti keadaan dalam kisah tersebut. Jazakallahu khair. Nah. Fadilatul Syekh, yaqulu sa'il an qadiyatani al-iftiraq baina al-walid wa waladihi. السائل يطلب منكم النصيحة والتوصية يعني حتى لا يقع في مثل هذه يعني ما وقع في ابن نوح عليه الصلاة والسلام يعني. نعم. طيب. تركنا على الله ملكان. اليوم بركاته tentang nasihat beliau tentang kisah antara berpisahnya Nabi Nuh dengan anaknya, bahwa Nabi Nuh berada dalam kelompok yang beriman dan anaknya berada dalam kelompok yang kafir, dan Nabi Nuh memanggil putranya untuk selamat dari ditenggelamkan oleh Allah dengan air bah, ya, dan supaya tidak mati di atas kekafiran, tetapi dia malah mengutamakan dia, kekafirannya, dan ingin bersama dengan orang-orang yang kafir. Ini kata beliau, janganlah dipahami, ya, janganlah dipahami dengan pemahaman yang tidak semestinya. Tetapi di sana ada ayat yang apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah, ya, yang mana Allah tidak menurunkan satu hujjah keterangan tentang hal tersebut, janganlah ditaati. Tetapi Allah merintahkan, ya, Allah perintahkan sahib huma fid dunya ma'rufa, ya, artinya bergaulah keduanya di dunia ini dengan hal yang baik, dengan ma'ruf, dengan pergaulan yang baik, ya. Kemudian juga ada, kita bisa ngambil pelajaran dari mauqif, ya, sikap dari Nabi Ibrahim, ya, alaihi salatu wasalam, dalam menghadapi bapaknya, di mana dengan perkataan yang baik sekali Ibrahim berkata, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika ila ahdika siratan sawiyya siratan sawiyya. Nah, wahai bapakku, telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku akan tunjuki engkau kepada jalan yang lurus. Kemudian Ibrahim berkata, ya abati la ta'budi syaitan. Wahai bapakku, janganlah kamu beribadah menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirahmani asiyah, karena syaitan ini bermaksiat kepada Rahman, kepada Allah. Ya. Kemudian Ibrahim juga berkata kepada bapaknya, ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir sangat khawatir engkau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kau menjadi walinya syaitan. Tetapi apa yang didapat oleh Ibrahim dari bapaknya? Ternyata bapaknya memerintahkan Ibrahim untuk menyingkir, untuk i'tizal dari dia, dan sampai mengancam Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi Ibrahim tetap berbuat baik sampai berkata salamun alaik, keselamatan atasmu, ya. Dan Ibrahim berkata, sampai berkata ya, wa'atazilukum wa mata'una min dunillah, ya, aku akan memisahkan diri dari kalian dan aku memisahkan dari sembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala, yakni atazilu syirkakum, yakni aku akan kata Nabi Ibrahim, aku akan memisahkan diri daripada kesyirikan kalian, ya. Nabi Ibrahim membenci kesyirikan, ya. Kita membenci kesyirikan, dan hendaknya seorang anak ya membenci kesyirikan, ya. Tetapi apabila melihat dari salah satu anggota keluarganya berada dalam kesyirikan, dia membenci kesyirikan tersebut, ya, dia membenci kesyirikan tersebut, akan tetapi tetap dia berbuat baik kepada anggota keluarganya tersebut. Seperti pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asma mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, berkata bahwa lah datang ummi, ibuku itu ingin bersilaturahim, menyambung hubungan silaturahim. Rasul berkata silu ummak, ya, sambunglah hubungan silaturahim dengan ibumu, ya. Jadi biar bagaimanapun pula, maka hendaknya tetap berbuat ihsan, ya, berbuat kebaikan. Baik. Soal apa? Jazakumullah khair atas terjemahannya, dan karena keterbatasan waktu yang ada, Syekh juga telah menyampaikan telah azan maghrib di tempat beliau. Nargi min fadilatikum ya Syekh al-ikhtitam. Nah, hadha dars. Fi khitam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan ya fadilat Syekh. Beliau berkata, para pendengar Allah muliakan, penutupan dari pertemuan yang diberkahi ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berjalan di atas jalannya para nabi dan rasulnya, ya. Dan beliau tadi berdoa meminta kepada Allah agar menerima amalan-amalan kita dan amalan-amalan kalian, ya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ya sebagai orang yang bisa memberikan bimbingan dan selalu terbimbing, ya. Dan juga beliau berdoa diantaranya doa bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tentang pemahaman, ya, memberikan kita fikih fid din, pemahaman tentang masalah din, dan mengajarkan kepada kita tentang takwil, ya, tentang takwil tafsir Quran, ya. Dan beliau berkata kita akan berjumpa lagi, ya, pada kesempatan mendatang dengan faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan beliau mengucapkan salam kepada kita, dan kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa pada Allah agar beliau diberikan kesempatan untuk bisa mengisi muhadharah untuk memberikan faedah kepada kita semua, diberikan juga kesehatan, ya, dan diberikan keberkahan dalam waktu dan umur beliau. Dan sampai sini para pendengar Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam acara ini bermanfaat. Sampai sini, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Muhammad Yuni Musa Al-Nasr hafizahullahu ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullahu ta'ala, yang telah menerjemahkan dari penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Syekh Musa dalam kisah perjalanan dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan faedah-faedah yang sangat banyak kita bisa petik dan kita bisa ambil. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum.